Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sudah belajar fa'il. Dan sekarang naibul fa'il. Baik. Jadi apa bedanya? Apa bedanya daraba Zaidun Muhammadan dengan Zaidun daraba Muhammadan? Daraba Zaidun Muhammadan, Zaidun daraba Muhammadan. Daraba Zaidun. Zaid di sini i'rabnya apa? Fa'il. Kenapa? Karena didahului oleh fi'il. Zaidun daraba Muhammadan. Zaidun i'rabnya mubtada. Tidak bisa di'rab fa'il. Karena tidak didahului oleh fi'il. Nah, tapi pada fi'il daraba, Zaidun daraba Muhammadan, pada fi'il daraba di situ ada fa'il yaitu domir. Tamam, dhamir mustatir. Iya. Jika kita ingin buat buang fa'ilnya, maka maful bihinya Muhammad yang menjadi naibul fa'il berarti diubah sighahnya menjadi duriba. Pada contoh ini duriba Muhammadun, ya. Baik. Khairan insyaallah. Aksamu naibil fa'il. Aksamu naibil fa'il. Macam-macam naibil fa'il. Qala Ibn Ajurum rahimahullah wa huwa ala kismaini. Dan naibil fa'il terbagi menjadi dua, zahirin wa mudmarin. Fadzahiru nahu qawlik. Nah, dan isim zahir duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun wal mudmaru 12, dan al mudmar ya dhamir 12 nahwu di sini dibenarkan nahwu qaulik, sama di atas fa dhahiru nahwu qaulik wal mudmaru 12 نحو قولك. ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. الشرح يقول ولا الشارح له الله قول ينقسم النائب على عن الفاعل إلى قسمين. ينقسم النائب أن النائب الفاعل ترباقي نعم منجدي أن النائب عن الفاعل ترباقي منجدي إلى قسمين. طيب ظاهر ومضمر. Zahirin wa mudmarin atau zahirun wa mudmarun. Naam. Ala takdir huma zahirun wa mudmarun. Tayyib. Kama anna al-fa'ila kadhalik. Sebagaimana ya. Sesungguhnya fa'il juga seperti itu. Terbagi dua, zahir dan mudmar. Fadzahiru kama taqaddama. Al-Dhahir seperti yang telah lewat, isim Dhahir seperti pada masa fa'il. Naam. Wa nahwu, contohnya ukrima Amrun. Amr dimuliakan, telah dimuliakan. Wa yukramu Amrun. Amrun sedang atau akan dimuliakan. Naam. I'rabnya jelas ya. Tayyib. wal mudmaru imma muttasilun, dan al mudmar dhamir imma muttasil, boleh jadi muttasil nahu duribtu bi dhammid dadi wa sukunil ba, dengan di dhamma dadnya dan di sukun al ba. Fatta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in na'ibu fa'ilin, dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in, dhamir muttasil yakni mabni, na'am, fi mahalli raf'in na'ibu fa'ilin. Sama, bagaimana mengirabnya? Duribtu, durib fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wata'u dhamirun, ini dhamir mutaharriknya ini. Naam. Dhamirun muttasilun mabniun ala ala dhammi fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Naam, tadi durib fi'lun madin dilengkapi mughayyarus sighah. Hadha mabni lil majhul, mughayyarus sighah. Naam. Mabni ala sukun li tasrif bi raf'in mutaharrik. Bahwa ta' la mahalla lahu minal i'rab, wa ta' dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in na'ib fa'il. Naam, ada i'rabnya di hasyiah. Naam. Wa mithaluhu min al-Qur'anil 'azhim, qawluhu ta'ala, contohnya dari Al-Qur'an yang agung, firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Istiqomalah engkau, perintah kepada Nabi Alaihissalam, istiqomalah engkau sesuai yang diperintahkan. Istiqomalah dengan istiqomah seperti yang diperintahkan. Baik. Alfa di sini diirab sebagai apa? Fasihah, ya, lil fasihah. Yani untuk kefasihan dalam berbicara, ya, jadi fasih, kedengaran fasih, fastaqim. Nah, istaqim fi'lu amrin mabniun ala sukun la mahalla lahu nal i'rab, fa'ilnya fihi wujuban takdiruhu anta. Al-kaf harfu jar. Nah, harfu jar litashbih, maknanya untuk penyerupaan, penyamaan. Seperti ma di sini di i'rab sebagai ma masdariyah. Jadi ma seperti ini jika dilihat, ya, ma itu terkadang ma masdariyah, terkadang ma mausulah. Nah, tinggal disesuaikan konteksnya. Di sini ma masdariyah. Ma-nya ma masdariyah. Tayyib, yakni harfu masdar. Na'am, mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian umirta, hadha huwa syahid, umirta. Naam. Ini terkait pelajaran kita. Syahidnya umirta. Jadi umir fi'lun madin mughayyaru sighah mabniyun ala sukun litisali bi dhamiri raf'in mutaharrik wa huwa ta la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta'u muttasilun mabniyun ala al-fathhi fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Tayyib. Nah, lihat di i'rabnya itu wal masdar. Tadi kan ma di i'rab masdariyah, ya. Ma masdariyah, yakni harfu masdar, ma masdariyah. Berarti wal masdarul muawwal. Artinya kalau dikatakan dia ma masdariyah seperti yang kita lewat yang semisal dengan ini, berarti dia masuk ke fi'il, maka dipetik darinya masdar begitu. Nah, karena kaf ini harfu jar, dia masuknya ke isim. Masuknya ke isim. Nah, dia menjar isim. Dalam hal ini dia masuknya ke mas al-masdar mu'awwal. Maka ditakwil saja di sini dikatakan wal masdarul mu'awwalu, lihat ya, saya wal masdarul mu'awwalu bil fi'lil masbuki bima ya majrurun bil kafi. Jadi masdar mu'awwal itu yang majrur bil kaf. Tayyib, wal jarru wal majruru di i'rab sifatun limas darin mahdhuf, wal jar wal majrur sifatun limas darin mahdhuf. Jar majrur tersebut yakni kaf masuk ke masdar muawwal. Nah, kemudian jar majrur tersebut sifah di i'rabnya na'at limas dar mahdhuf. Masdar mahdhuf ini adalah maf'ul mutlak dari istaqin. Faham dong? Masdar mahdhuf yang dimaksud adalah maf'ul mutlak dari istaqin. Jadi jar majrur ini menyifati maf'ul mutlak yang mahdhuf itu, masdar yang mahdhuf itu. Lihat takdirnya, fastaqim istiqomatan. Yang mahdhuf, yang mana yang dimaksud mahdhuf di sini? Istiqomatan ini maf'ul mutlak. Ya, yang mansub bi istaqim ini yang mahdhuf, yang dimaksud al masdar mahdhuf ini istiqomatan ini. Nah, kemudian jar majrur tadi kan sebagai na'atnya ya. Nah, maka di sini ditakwilkan mithla. Kaf kan litasbih kan? Penyamaan kan? Semi seperti semisal, berarti mithla. Mithlal istiqomati allati umirta biha. Mithlal istiqomati. Jadi mithlal istiqomah, ini jar majrurnya ini mithlal istiqomah, ini na'at terhadap istiqomah. Istiqomatan yang mahdhuf fil kalam. Naam, fastaqim istiqomatan ya mithla istiqomati, mithla istiqomati allati umirta biha. Maka istiqomalah dengan istiqomah seperti istiqomah yang engkau diperintahkan dengannya, yakni ala jaddatil haqqi, ya terus di atas jalur kebenaran, tidak menyimpang, ghairu munharifin anha, tidak menyimpang darinya, ala jaddatil haqqi, di atas jalur kebenaran, jalan kebenaran, ghairu munharifin anha, tidak menyimpang darinya. Itu istiqomah yang diinginkan. Istiqomah yang diinginkan adalah ala jaddatil haqqi ghairu munharifin anha. Ingat kaidahnya itu. Shibhul jumlah. Shibhul jumlah jar majrur ya. Tamam. Atau jumlah setelah nakirah di i'rab apa? Di i'rab na'at. Nah, fastaqim istiqomatan. Ini nakirah ya. Kemudian ada jar majrur setelahnya, yaitu kama umirta, masdar muawwal ka. Nah, kama umirta, jar majrur setelah istiqomatan ini nakirah, maka di i'rab apa? Na'at. Ya kan? Jar majrur sebelum jumlah ya, atau jumlah setelah ma'rifah di i'rab hal. Ingat ya, sudah kita lewatin di pelajaran kitab sebelumnya. Nah, Wa imma munfasilun nahwu ma duriba illa ana. Dan imma boleh jadi munfasil domirnya. Contoh ma duriba illa ana. Wa ma yukramu illa anta. Fakullun min ana wa anta domirun munfasilun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Nah, al-irab ringan ini. Aina wasal daur. Ha? Tolak? Ha? Antum? Fadal. Ma duriba illa ana. Ma istisna. Naibu fa'il. Tayyib. Ma yukramu illa anta. An pemirun. Aywa. Watta. Watta'u. Nah. Harfu khitab. Baik. Lam halla lam minal i'rab. Kalau dikias dengan penjelasan sebelumnya, ma daraba illa anta wa ma safara illa huwa, disebutkan ada sisi i'rab yang lainnya, yakni anta illa anta illa huwa. Pada contoh ma daraba ma safara bisa juga di'rab sebagai apa? Badal, yakni ma daraba ahadun illa anta ma safara ahadun illa hu. Kalau ini berarti maduriba. Kalau kita mau irob ana sebagai badal, an sebagai badal berarti maduriba ahadun illa ana. Mayukromu ahadun illa an anta. Iya kan, sama kan? Naam. Wa qad taqaddama ma'ana. Telah lewat bersama kita ta'riful dhahiri wal mudmari. Definisi al-dhahir dan al-mudmar. Ini isim dhahir, al-mudmar dhamir. Fi babil fa'il. Tinggal limroja'ah. Kembali. Wa taqaddama aidan, dan terlewat juga taksimul mudmari ila muttasilin wa munfasilin. Pembagian al-mudmar menjadi muttasil dan munfasil. Wa ta'rifu anwa'i kulli wa ta'rifu anwa'i kullin minhuma. Wa ta'rifu, dan juga sudah lewat ta'rif anwa'i macam-macam, ya, jenis-jenis kullin masing-masing minhuma dari keduanya. Mimma aghna an i'adatihi huna, yang telah mencukupi. Mimma agna, yang telah mencukupi. An dari i'adatihi huna, dari pengulangannya di sini. Jadi penjelasan yang telah lewat itu, ya, sudah agna, sudah mencukupi. An i'adatihi huna, dari pengulangannya di sini. Jadi tidak perlu diulangi lagi di sini. Tinggal dimeroja di sana. Walhamdulillah. Nah, jadi kita selesai dari fa'il dan na'ibul fa'il. Berikutnya kita akan masukkan mubtada wal khabaru wasa'ah. Asah. Oke. Ah, al-ashiru wa arba'un. Hah? Khairan insyaallah. Mubtada wal khabar pelajaran baru nanti aja. Semangat baru nanti. Al-usbu' al-ati insyaallah. Istirih. Alhamdulillah jazakumullah khairan.